Bapak Ibu rahimakumullah, mumpung niki pejabate sing teko akeh. Ayo, aku tambah muni-muni meneh ben dadi pisan. Nggih napa mboten? Kula takoni, wingi pengajian wonten Ponorogo, Gus Miftah. Nggih. Kula sering nonton YouTube jenengan. Terus begitu banyak kritikan-kritikan terhadap pejabat-pejabat terutama anggota DPR, terutama menteri yang korupsi, bupati, wali kota, gubernur yang korupsi. Napa jenengan mboten wedi? Kula jawab. Blas. Napa rumangsane mergo kula duwe kanca Kapolda? Ora. Kapolda ora suwe, paling pol setahun. Pindah nggon. Dadi kula rugi lak mung duwe backing Kapolda. Nggih napa mboten? Napa mergo kula cedhak kali Pak Pati? Ora. Bupati karo aku sugih aku. Buktine apa sing gawe iso pengajian niki bupati ra iso, aku iso arepe ngopo? Nggih napa mboten? Nggih. Ayo. Napa Gus Miftah mboten wedi? Soale napa? Pengen dadi waline Gusti Allah niku teng Al-Qur'an syaraté namung kalih. Ala inna aulia Allah la khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Kekasihnya Allah itu syaratnya cuma dua, tidak punya rasa takut, tidak punya rasa susah. Kula mboten wedi. Kula takoni kali pejabat-pejabat teng Ponorogo, Gus Miftah mboten wedi? Mboten. Umpama Gus Miftah dicekel polisi pripun? Aku ra fofo. Nabi Yusuf di penjara, kamongko bagus. Umpama nganti Miftah mlebu penjara, ora apa-apa, baguse padha karo Nabi Yusuf. Dirasa wedi, ngaji itu menyampaikan kebenaran. Omongan saya atos, buktinya Mas Hanafi ikut ngaji terus. Omongan saya atos, ini Pak Pras wa DPRD DKI. Tadinya nanti akan saya minta cerita minimal 5 menit, maksimal 5 menit. Nanti Mas Hanafi sambutan 3 menit. Mas Hanafi hari ini dikawan, ditemani sama adiknya, Mas Mumtaz Rais. Datang pertama kali, tepuk tangan untuk Mas Mumtaz. Harus ada yang berani menyampaikan. Kulil haq walau kana muron. Ngomong sing bener senajan to pahit. Nggih napa mboten? Kula matur. Kanjeng Nabi dawuh, gaknya sebuah kaum atau sebuah negara karena empat pilar yang harus ada dalam negara atau daerah tersebut. Yang pertama, bil adlil umara. Pemimpine kudu pemimpin sing adil. Saniki tak takon, yen DPR korupsi niku berarti adil napa mboten? Pejabat-pejabat sing ditangkap kali KPK niku berarti adil napa mboten? Niku termasuk bajing napa bajingan? Wis pinter misuh Mas saiki, Mas. Ora usah wedi. Selama kita menyampaikan dengan hati, insya Allah mereka akan menerima dengan hati. Kalau kita menyampaikan dengan emosi, maka mereka menangkap dengan emosi. Semuanya berangkat dan keluar dari dalam hati yang paling dalam. Supaya napa pemimpin Indonesia niku iso adil kabeh. Nggih napa mboten? Rakyat niku isin setiap hari yang dilihat di media televisi. OTT, operasi tangkap tangan, bupati nganjuk, bupati Klaten, wali kota Tegal. Ya Allah, kula matur napa papa pas pengajian teng Klaten. Kenapa mereka ditangkap sama KPK? Salahnya guru TK. Gara-gara ketika TK mereka diajari cerita judulnya Kancil Nyolong Timun. Maka begitu jadi pejabat gaweane maling koyo kancil. Saya ada tamu, temannya Mas Hanafi, tapi bukan Mas Hanafi. Sampai hari ini insya Allah Mas Hanafi masih istiqomah. Kancane Mas Hanafi temu kulo. Gus, kulo DPR. Yo, aku ngerti. Tak takon. Kulo DPR. DPR nopo? DPR RI. Kulo kalih KPK hebat pundi? Kulo jawab. DPR. Hebat DPR Gus? Enggih. Kenapa Gus? Jelas. KPK bisa jadi anggota DPK karena dipilih oleh DPR. DPR. Gus, kalau KPK, kalau DPR, dengan Kapolri hebat mana? Kula jawab, DPR. Soalnya nopo? Kapolri harus fit and proper test di Komisi 3 baru bisa jadi Kapolri. Berarti hebat mana? DPR. Takon meneh. DPR kali presiden hebat pundi, Gus? Kula jawab, DPR. Lah nopo? Sing nyalon ke Jokowi niku partai yang punya anggota DPR. Terakhir takon kula. Gus, yen kula DPR karo Kanjeng Nabi hebat pundi? Kula mikir. Kula jawab, DPR karo Kanjeng Nabi hebat DPR. Soale napa? Kanjeng Nabi wedi karo Gusti Allah, DPR saniki belas ra wedi karo Gusti Allah. aku ki ngomong ngono, Mas Hanafi, Pak Pras, kuwi lak atine ki apik, mesti iso nampa. Lak DPR sing nesu kuwi berarti atine bosok. Gampang mawon kok. Wong kula niki nganggo ati kok, nanggape nganggo emosi goblok. Nggih napa mboten? Mila ngaten mawon. Muga-muga Mas Hanafi tetep dalan. Ngadeg wong loro. Pak Pras sangka PDI, Mas Hanafi sangka PAN. Wah, ampuh tenan Gus Miftah iki. Tepuk tangan untuk mereka berdua. Masyaallah. Mari Pak Pras. Yo, niki lho, ngaji iki ngoten niki, rasa mbedak-bedakke partai iki napa mboten? Asa niki kula mumet kadang-kadang karo kiai, diundang PDI serbane abang. Wah, diundang Golkar serbane kuning. Diundang PAN serbane biru, diundang PKB serbane ijo, diundang Gerindra serbane kuning. Malaikate lak mumet ndase kuwi. Iki jane kiai model lopo. Mas Hanafi 3 menit. Anak hilang telah kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Gus Miftah, alhamdulillahirabbil alamin, ibu bapak sedaya jamaah Al-Kintiliyah. Kok mesti guyu lho niki. Pun sekelingan Kintiliyah. Nggih to. Tua panitia soalnya. Ingkang sedaya pinaringan sehat wal afiat, yeah. Sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Amin. Wah, paling banter nek sehat ekonomi. Gus Miftah lan sedaya dirin hadirat, mujadah at paing dalu menika. Alhamdulillah niki wau pangapunten sanget kula kalian adik kula, yeah. Sisan kula tak kenal lagi Gus. Sini Mas, bentar, sini. Nah, ini. Nah. Nih. Alah, kamu yang batin wae to. Jenggotnya Cin. Iya. Bagus putih, Bu. Adik kula niki asmanipun Ahmad Mumtaz Rais, nggih. Celuk-celukane niku Mumtaz. Nggih. Ning rai kula luweh enom to nggih. Mumtaz. Berarti Mas Mumtaz mutu, nggih, muka tua. Mas Pras, matur nuwun Mas Pras, wani alhamdulillah kehadiran panjenengan Mas Pras Ketua DPRD DKI. Tepuk tangan kagem Mas Pras. Luar biasa kedatangan tamu dari Jakarta. Pokokipun Gus lan sedaya Bapak Ibu kula tansah donga. Nggih, niki mboten tau bosen. Mugi jamaah mujahadah di kula hafilin menika awet terus lan makmur terus. Amin. Kathah mujahadah ingkang dicepeng kalih Ustadz nopo kiai niku awetipun namun sedap menawi namun setunggal kalih tahun mawon. Alhamdulillah niki sampun milat kaping gantal. Insyaallah tahun ngajeng salajengipun niku awet terus sak teruse. Tak lawas-lawase. Amin ya Allah. Amin. Terus kabeh pun mboten-mboten garek Gus Miftah dhewean nang mriki. Gentenan saiki ya, ngumpulnya kelemik nggih. Nah, pramila Ibu Bapak, kula sowan dhumateng panjenengan niki wau kula wonten acara kali adik kula ten Kaliurang terus mandhap mriki. Nah niki ben napa tepang kalih panjenengan sedaya nggih. Pun nate dados anggota DPR niki. Oh, adik kula malah pun DCI tinimbang kula. Wis mani DCI, Bro. Ojo kesusu. Tahun 2009-2014 beliau DPR Dapil Cilacap Banyumas. Terus sekolah S2 ten Amerika, pun lulus. Terus napa mengke nggih tak ojo-ojoi. Sekolah mengko maju meneh wae. Setuju mboten kita ngeten, Bu? Kuwi nyalono. Ora ngopo-opo wis entuk swara iki. Terus makatan Ibu Bapak, Pak Kapolda, matur nuwun sangat, Ustadz Alwi, terima kasih banyak Mas John dan sedaya sesepuh bini sepuh nggih. Nuwun sewu niki kula. Alhamdulillah tau ditinggal Mas Hanafi, jamaahnya tambah banyak to Mas. Alhamdulillah, sanajan durung transfer ning okeh jamaahe nggih. Nggih, mengkaten mawon Gus, mengke nek kesuwen malah sami ngantuk sepindah malih Ibu Bapak. Mugi-mugi kerawuhan panjenengan wonten mriki tansah pinangan rahmat dening Allah Taala. Mangke wangsul dumanteng griya piyambak-piyambak pinaringan barokah ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Nggih, makaten matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Ya, Terima kasih. Matur nuwun Mas Hanifi, engko negari enggak apa. Saniki Pak Pras, tak citoriin. Niki Gus Miftah kepanggih teng Mina, teng Hotel Hibatullah pas haji kala wingi. Dikenalke kali kanca kula namine Pak Haji Iwan, Gus tak kenalin pas seorang. Siapa? Ketua DPRD DKI. Saya masih ingat, saya sudah kenal sejak zaman dulu. Sejak zaman dulu. Begitu ketemu, kiambake kaget. Soalnya napa mbiyen ketemu kula-kula lemu, saiki aku seksi. Ya. Kaget. Loh kok Gus seksi? Ya seksi. Mbiyen bobote 101 kilo, saniki bobote 73 kilo. Masya Allah, kaget. Tapi Mbok Mas Hanafi, Mas Mumtaz, Pak Pras kula padha-padha duwe jenggot. Nggih. Nek tak sangsang Mas Hanafi jenggote kaya wedhus sih. Nah, alhamdulillah Pak Pras niki gelem nyedulur kalih kula panjenengan sami. Karena apa? Ukhuwah, persaudaraan, ukhuwah Islamiyah sesama umat Islam yang hari ini hadir. Orang ngurus, orang gagas kula partene. Adanya partai itu adalah alat demokrasi supaya mewujudkan pemimpin-pemimpin yang baik. Mbuh partene apa aku ora gagas, sing penting melu ngaji kula tampa. Nggih napa mbaren? Nggih. Kula takoni Gus Miftah, saben malam makat paling jamaah oke kaya ngono. Napa Gus Miftah sing nyalon bupati? Aku moh mending ngonek-ngonekke bupati daripada dadi bupati. Lah ngene aku gagah, iso nyangkemi DPR, iso nyangkemi napa-napa ning niate wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Pras, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Kapolda, Pak Habib Al-Haddad, Mas Mumtaz, Mas Hanafi, dari keluarga Pak Amin Rais, dan mungkin semua enggak bisa saya sebutkan. Alhamdulillah, saya bisa ketemu dengan, saya bercerita sedikit, saya bertemu dengan di Tanah Suci. Saya dulu mungkin orang yang dianggap sudah enggak akan mungkin sebagai ketua DPRD. Gak mungkin bang ya? Gak mungkin. Saya dulu main dari sejadah sampai haram jadah. Sajadah haram jadah. Edan. Sajadah sampai haram jadah. Ya alhamdulillah kelas 6 SD saya sholat berhenti. Di usia saya 56 tahun, tahun 2016 saya sebagai kebetulan sebagai ketua kok ada kemauan saya untuk berangkat haji. Ya alhamdulillah di tahun 2016 itu saya ingin berangkat, gak dapat kuota. Saya gak ngerti, saya gak pengalaman dengan, saya beragama, apa, agama saya Islam, tapi saya pendalaman dengan Islam saya gak tahu. Karena setiap saya dulu, saya mendengarkan ustadz atau kiai, itu selalu memakai bahasa Arab, sedikit pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah saya melihat situasi sekarang, temu Pak Gus Miftah, ada Kiai Mawardi dari Surabaya, ada juk-juk yang sejuk. Saya berkoneksi dengan Pak Gus Miftah, dengan Kiai. Saya ajarin saya mau berangkat haji. Saya akhirnya alhamdulillah dapat hidayah, saya dengan istri saya, kebetulan istri saya ada di sini juga. Berangkatlah saya belum pernah umroh. Belum pernah umroh sebelumnya? Sama sekali saya belum pernah umroh, saya gak ngerti yang namanya tanah suci itu kayak apa. Saya cuma bilang dengan keluarga saya, kebetulan istri saya keluarga dari Langitan, dari Tuban. Setiap waktu saya berumah tangga, saya merit dengan istri saya, hari puasa, saya suruh jadi imam. Di rumah? Orang iso sholat kan jadi imam. Jadi imam, walah ini penyakit ini. Waduh, alasan saya sakit perut lah, salah alasan saya, apalah pokoknya saya enggak akhirnya. Jadi nyuwun saya bu, moro tuane Pak Pras niku kiai. Ya, ya. Kiai Langitan. Makanya kamu yang merasa wong elek, iso. Moro tuamu kiai. Ya, minimal kiai Slamet Solo lah minimal. Ya alhamdulillah di tahun 2017 saya sudah bisa berangkat haji. Alhamdulillah. Gus Miftah. Kemarin Gus Miftah kebetulan ke Jakarta, mampir ke rumah saya, Gus. Ya ada milad kelima, Ponpes Ora Aji. Datang Gus. Padahal kegiatan saya di Jakarta ini sangat luar biasa. Masih ada persoalan-persoalan yang mungkin. Ya dulu saya dengan Mas apa? Mas Hanafi. Mungkin berseberangan ya di dalam dalam pemilihan Pilkada DKI Jakarta. Kebetulan saya tim dari ketua tim dari Ahok dan Jarot. Ya alhamdulillah beliau juga dikasih apa? Dikasih wejangan sekarang di Makobrimob. Ya dikasih, mungkin orangnya baik, kalau kerja baik, etika yang enggak pernah punya. Cangkeme sing ora karuan. Cangkeme. Nah, itu. Tapi ya enggak kita sesali, yang penting pada saat sekarang sudah ada penggantinya Gubernur DKI Jakarta Pak Anies dan Pak Sandi, saya wajib menjaga bagaimana APBD DKI Jakarta sampai ke tangan rakyat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Saya juga melihat Gus, ini masih kurang komplit kalau milad kelima. Ini hari ini hari besar juga sebelum Ponpes Oraji ini hadir, yaitu hari Sumpah Pemuda. Wow. Hari Sumpah Pemuda. Kok ini saya dengarkan tadi tauziahnya. Oh iya, nanti Gus terakhir Mifta. Sumpah Pemuda. Oh, terakhir Sumpah Pemuda. Sing kene wae, sing ngapal isi Sumpah Pemuda maju tak kae 200.000. Ayo. Sumpah Pemuda. Lho, sing ngapal sapa ne roke? Ayo, mumpung Om Pras ngelek, sing ngapal Sumpah Pemuda 200.000. Koe-koe ya. Ayo. Jadi saya rasa pengalaman-pengalaman saya, alhamdulillah sekarang dapat hidayah. Saya sudah haji. Sudah. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Mabrur, amin. Saya kalau PD Perjuangan tuh dibilang kafir, sekarang saya jadi Taliban. Saya punya jenggot. Jadi saya kalau kerja tiap hari sudah pemakai kopiah seperti ini. PDI jarang punya jenggot ya? Jarang. Oh. Ini udah, saya takut ntar dibilang kafir. Oh. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi selamat milad kelima buat Ponpes Oraji. Semoga ke depan lebih baik, lebih besar. Jangan lupa ngundang saya dari Jakarta. Terima kasih. Kita doakan selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Pras.